بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمة الله عليه في كتابه ستة مواضع من السيرة الموضع الخامس tempat yang kelima di antara kisah hidup perjalanan Nabi alaihi salatu wassalam yang dengannya bisa kita mengambil pelajaran khususnya yang berkaitan tentang perkara tauhid dan akidah kisahul hijrati yaitu yang berkaitan tentang kisah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa fiha min al fawaid wal ibari wal ibar ya dan terdapat pada kisah hijrah ini berupa fawaid pelajaran-pelajaran yang dengannya bisa kita mengambil pelajaran ma la ya'rifuhu aktsaru man qara'aha yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang yang membaca kisah hijrah tersebut. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala wa ra'a di syarhih berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala dalam penjelasannya syarahnya terhadap kitab ini al-hijratu fil lugha hijrah secara bahasa ma'khudatun min al-hajr itu terambil dari kalimat hajar wa huwa at-tarku dan itu bermakna meninggalkan. Jadi hijrah berarti meninggalkan. Qala ta'ala warrujza fahjur dan rujus kotoran-kotoran berupa penyembahan berhala, syirik, kufur, fahjur tinggalkan. Ay utrukhu, ay fahjur ay utrukhu tinggalkanlah. Fal hajru huwa at-tarku maka hajar bermakna meninggalkan. Wa minhu hajru ahli al-ma'asi dan juga masuk dalam makna hijrah ditinjau dari sisi bahasa adalah meninggalkan para pelaku maksiat menghajar ai ahlul ma'asi ini apa menghajar meninggalkan memboikot para pelaku maksiat wa hajrul musyrikin menghajar kaum musyrikin yakni tarkahum wa adama mahabbatihi meninggalkan mereka dan tidak mencintai mereka. Qala sallallahu alaihi wasallam Nabi alaihi salatu wasallam juga pernah bersabda yang menunjukkan bahwasanya hijrah itu dari sisi bahasa bermakna meninggalkan beliau mengatakan al muhajiru man hajara manahallahu anhu. Muhajir seorang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang Allah larang darinya. Ai taraka ma naha Allah anhu ai yaitu maksudnya meninggalkan apa-apa yang Allah SWT larang. Itulah hijrah bermakna ditinjau dari sisi apa bahasa. Ya di zaman ini beberapa tahun terakhir ini ya populer istilah hijrah di kalangan milenium, di kalangan anak-anak muda di zaman ini ya. Apalagi di kalangan para ya maaf para artis dan yang semisal dengan mereka ya mereka menamakan diri mereka sebagai kelompok hijrah ya maaf ya mungkin ditinjau dari sisi bahasa mungkin ada yang mereka tinggalkan sebagian perkara ya maaf. Ya semoga Allah SWT memberikan mereka taufik untuk benar-benar hijrah. Meninggalkan segala apa-apa yang Allah larang. Adapun kalau mengatakan dirinya hijrah, kemudian dia masih tetap bermain musik, masih tetap bermain film, sinetron, dan yang semisal dengan mereka, nah itu belum hijrah namanya. Ya, tidak dari sisi bahasa, tidak dari sisi istilah. Sebenarnya akan datang. Karena namanya hijrah itu adalah meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Amal hijratu bi syar'i, adapun hijrah ditinjau dari sisi syariat, fahiyal intiqalu min baladi syirki ila baladi islam li ajli din, yaitu perpindahan dari negeri syirik, negeri kufur, ke negeri Islam, li ajli din, dalam rangka untuk menyelamatkan agamanya. Naam. Fahadihi hiya al-hijratu syar'iyyatu, inilah hijrah yang syar'i. Naam, hijrah yang bermakna ditinjau dari sisi syariat, yaitu meninggalkan negeri syirik, negeri kufur. Apa ukurannya negeri kufur syirik? Adalah negeri yang kata para ulama tidak nampak dan tidak bisa dilaksanakan padanya secara umum syiar-syiar Islam. Ya, seseorang tidak bisa melaksanakan salat Jumatan ya secara umum, kecuali mungkin di sebagian tempat-tempat tertentu, itu pun terbatas. Ya, seperti apa yang mereka istilahkan, mereka Islamic Center. Azan tidak bisa dikumandangkan kecuali mungkin dalam ruangan tertentu, tidak boleh keluar. Ya. Naam. Salat Id juga tidak bisa tampak dan seterusnya. Ya, kaum laki-laki tidak bisa memanjangkan jenggot mereka dengan apa namanya? Dengan bebas. Juga para wanita tidak bisa berhijab dengan sempurna. Naam. Itu menunjukkan bahwa itu adalah biladus syirki, biladul kufur. Ya, tidak tampak padanya syiar-syiar Islam. Naam. Maka siapa yang berada di negeri tersebut, maka wajib bagi yang untuk dia keluar. Adapun negeri kita ini, alhamdulillah, Indonesia apalagi Saudi, ini negeri kaum muslimin. Karena kaum muslimin diberikan sepenuhnya untuk melaksanakan syariat mereka yang tampak, yang harus ditampakkan seperti apa? Ya, salat berjamaah, dikumandangkannya azan di masjid-masjid, alhamdulillah. Ya, salat Jumat, salat Id ditegakkan secara zahir. Tidak ada satupun yang menghalangi para wanita bebas untuk berhijab. Ya, cuman justru kaum muslimin sendiri sudah diberikan kesempatan untuk menegakkan salat jamaah, salat Jumat, salat Id. Ya, justru kaum muslimin sendiri kebanyakannya di negeri ini yang meninggalkannya. Para wanita diberikan kebebasan untuk apa? Boleh berhijab dengan sempurna, justru kebanyakan wanita di negeri yang meninggalkan hijab. Kaum laki-laki juga demikian, diberikan kesempatan, kebebasan untuk memanjangkan jenggotnya, seandainya jenggotnya mungkin sampai 1 meter. Ya, mereka bisa. Tidak ada yang melarang. Ya. Tapi justru, ya, kaum laki-laki itu sendiri yang mencukur ataupun enggan memanjangkan jenggotnya sendiri. Wallahul musta'an. Nah. Tapi di sebagian tempat, sebagian negeri, ya, mereka kalau mau dikumandangkan adzan, ya, harus suara dalam. Keluar tidak boleh, mengganggu. Ya. Naam, melanggar HAM. Allahumma musta'an. Baik. Demikian pula para wanita, demikian pula laki-laki. Mereka tidak bisa, Pak, melaksanakan agama mereka. Ini negeri kufur ini. Dia wajib keluar. Kalau dia tidak mampu untuk menegakkan agamanya di situ. Syiar-syiar Islam secara zahir. Wal hijratu fiha fadlun azim. Hijrah terdapat padanya keutamaan yang sangat agung. Wa ya'dilatul imani wal jihad fi sabilillah. Hijrah ini sepadam. Maksudnya penggandengannya, penyebutannya dalam Al-Qur'an disepadamkan, digandengkan. Ya, dengan keimanan jihad fi sabilillah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu." Ya. Tiga perkara ini digandengkan. "Alladzina amanu," dan orang-orang beriman, "wa hajaru wa jahadu," berhijrah dan berjihad. Nah, saya mengatakan, "Fahadha," maka ini mimma yadullu ala idhamil hijrah, menunjukkan tentang agungnya, mulianya yang namanya perkara hijrah ini. Itu berpindahnya seseorang meninggalkan negeri kufur, negeri syirik yang mungkin dia lahir di situ, dia ada rumahnya, ya, ada keluarganya, kemudian dia harus keluar tanpa membawa sedikit pun dari rumahnya. hartanya, ya, li ajli din, karena untuk menyelamatkan perkara agamanya, karena din, karena agama, ya, bukan karena dunia yang hendak dia capai ataupun wanita yang hendak dia nikahi. Sebenarnya dalam, ya, hadis innamal amalu binniyat, ya, Nabi alaihi salatu wasalam berikan contoh perumpamaan pada dua perkara tadi. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli. Wa man kana hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin yankihu fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ya. Bukan karena perkara dunia, bukan karena perkara wanita, tetapi apa? Li ajli din. Ya, tapi karena perkara agama. Nah. Wal hijratu baqiyatun ila an taquma as-sa'ah, dan hijrah ini, syariat hijrah ini masih tetap ada terus-menerus sampai tegaknya hari kiamat. Adapun hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, la hijrata ba'da al-fath, tidak ada hijrah setelah pembukaan penaklukan kota Makkah. Ya, tidak ada lagi hijrah, ya, maksudnya dari Makkah ke tempat yang lain. Kenapa? Karena Makkah sudah menjadi negeri kaum muslimin. Maka setelah Nabi alaihi salatu wasalam dan kaum muslimin menguasai Makkah, menaklukkannya, mulai dari Fathu Makkah saat itu, Nabi sudah kabarkan bahwa tidak akan, Makkah tidak akan berubah lagi menjadi negeri kufur. Sehingga ini dalil min dalailin nubuwwah. Ya. Nah. Bahwasanya Makkah sudah menjadi negeri kaum muslimin. Ngapain lagi hijrah? Tidak perlu lagi hijrah. Tidak perlu lagi tinggalkan Makkah, karena sudah menjadi negeri kaum muslimin. Itu maknanya la hijrah ba'da al-fath, tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah. Artinya dari Makkah ke tempat yang lain. Sebagian lagi memaknai tidak ada hijrah yang lebih besar lagi pahalanya, keutamaannya setelah Fathu Makkah. Bukan berarti dinafikan adanya hijrah, tapi yang dinafikan di sini sebagian mengatakan apa? Keutamaan. Keutamaannya dan kelebihannya. Tidak ada lagi yang semisal dengan hijrahnya kaum muslimin dari Makkah ke Madinah. Wa'illa hijrah terus-menerus ada. Ya. Sampai tegak hari kiamat. Falladzi la yaqdiru ala idhari dini. Perhatikan. Maka orang yang tidak mampu menampakkan, melaksanakan agamanya, fi biladil musyrikin, di negeri kaum musyrikin, yajibu alaihi ayyuhajira ila baladin yaqdiru fihi ala idhari. Maka wajib. Ya. Maka orang yang tidak mampu untuk menampakkan perkara agamanya di negeri kaum musyrikin, maka wajib baginya untuk dia berhijrah, dia meninggalkan negerinya tersebut, ya, ke negeri kaum muslimin. Jadi siapa yang tinggal di negeri kaum musyrikin, dia tidak bisa menampakkan syiar-syiar Islamnya. Para wanita diperintahkan untuk membuka hijab-hijab mereka. Kaum laki-laki harus cukur jenggot umpamanya, ya. Naam. Tidak boleh dia lagi tinggal di tempat itu. Dia cari tempat yang lain yang dengannya dia bisa menegakkan agamanya. Ini beliau katakan, "Falladzi la yaqdiru ala idhari dini fi biladil musyrikin." Maka orang-orang yang tidak mampu untuk melaksanakan menampakkan perkara agamanya di negeri kaum musyrikin, yajibu ali ayyuhajira. Maka wajib baginya untuk dia hijrah, pindah ila baladin, ke suatu negeri, yaqdiru fihi, yang dia mampu di negeri itu, ala idhari, ala idhari, untuk dia tampakkan perkara agamanya di negeri itu. Fa'ilam yuhajir, apabila dia tidak pindah, tidak hijrah, wahu yakdiru ala hijrah, padahal dia mampu untuk hijrah, dia mampu, dia masih muda, ada bekal, ya. Fa'inna Allah Azza wa Jalla anzala fi al-Quran, maka sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran pada mereka-mereka yang mampu untuk hijrah, kemudian dia tidak lakukan. Innal ladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Ya. Allah mengabarkan tentang orang-orang yang meninggal di tengah-tengah sop kaum musyrikin, ya, karena dia tidak ikut hijrah. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim, sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat, Dikatakan diobatkan malaikat, malaikat karena malaikat yang mencabut rohnya dengan perintah Allah. Zalimi ampusi, dalam keadaan mereka menzalimi diri-diri mereka sendiri. Ya, mereka dianggap berbuat zalim. Qalu, maka para malaikat bertanya, fima kuntum, bagaimanakah keadaan kalian dahulu di negeri itu, kok kalian bisa bersama dengan mereka? Qalu, orang-orang itu mengatakan, kunna mustad'afina fil ardh, kami dahulu orang-orang yang tidak mampu di negeri itu, orang-orang tertindas. Qalu, para malaikat mengatakan, alam takun ardullahi wasi'atan, bukankah buminya Allah itu sangat luas? Fatuhajiru fiha, kalian bisa hijrah pindah ke tempat negeri yang lain. Faulaika ma'wahum jahannam, mereka itu adalah tempat kembalinya adalah neraka jahannam. Wasa'at masira, dan jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Ini ancaman bagi siapa? Mereka-mereka ini yang tinggal di negeri kaum musyrikin, negeri orang kafir. Ya, dia harus berpura-pura di tempat itu. Dia tidak mampu melakukan agamanya, kapan dia tegakkan? Diancam, diintimidasi, bahkan bisa dibunuh. Ya. Padahal dia mampu untuk meninggalkan negeri itu. Dia tahu jalan, tahu cara. Ya. Nah, ini dia diancam dengan ancaman seperti tadi. Dalam surah An-Nisa ayat 97. Syekh mengatakan, hadza wa'idun syadidun ma'a annahum muslimun. Ia adalah ancaman yang sangat keras. Padahal mereka ini kaum muslimin. Diancam dengan ancaman seperti itu. Lakin lamma tarakul hijrah, akan tapi ketika mereka meninggalkan hijrah ke muslimin ini, biudri mahabbatil amwal, dengan alasan mereka tidak hijrah itu karena mereka ada harta, cinta hartanya. Wal aulad, anak-anak, wal watan, cinta kampungnya, negerinya. Waqaddamu mahabbat hadhil asya, dan mereka lebih mengkedepankan kecintaan terhadap perkara-perkara ini. Alal hijrati, daripada hijrah. Fallahu jalla wa'ala, maka Allah yang maha mulia lagi maha tinggi, tawa'adahum bihadzal wa'id, mengancam mereka dengan ancaman ini. Wa sababu nuzuli annahu lamma kanat ghazwatu badrin, dan sebab turunnya ayat ini pada saat terjadi perang Badar. Kana ma'al musyrikin unasu minal muslimin, maka adalah kaum musyrikin di tengah-tengah mereka, ada beberapa orang kaum muslimin yang ikut. Ya, dengan mereka baqau fi Makkah, yang mereka itu masih tinggal di Makkah. Walam yuhajiru, karena dia tidak ikut hijrah. Syuhhan bi watanihim, karena cintanya mereka terhadap negeri mereka, kekikiran mereka. Ya, dia sakin cintanya kampungnya, tidak mau dia tinggalkan. Ya, baik. Syuhhan bi watanihim wa biladihim wa amwalihim, dan harta mereka. Wa auladihim, dan cinta mereka terhadap anak mereka. Wahum yaqdiruna ala alhijrati, padahal mereka mampu untuk hijrah. Falamma kharajal musyrikuna ila badrin, ketika kaum musyrikin keluar ke Badar untuk berperang dengan kaum muslimin, kharaju bihim, maka kaum muslimin tadi ini, sebagian kaum muslimin tadi ini yang tidak ikut hijrah, harus ikut dengan mereka. Ma'ahum bighairi ikhtiyarihim, ya kharaju bihim ma'ahum, ini kaum muslimin tadi ikut keluar bersama dengan kaum musyrikin, pasukan kaum musyrikin, bagi ikhtiarim, dengan bukan pilihannya sendiri. Ya, artinya mereka diharuskan untuk keluar. Wa alzamuhum bil khuruji ma'ahum, dan kaum musyrikin mengilzami, mengharuskan mereka untuk ikut keluar bersama dengan pasukan kaum musyrikin. Thumma lamma daratil ma'rakatu, kemudian ketika terjadi peperangan, utila nasun minhum, maka terbunuhlah beberapa orang dari mereka, dari kaum muslimin tadi. Ya, wahum fi shaffil kuffar, dan mereka berada di tengah-tengah barisan orang kafir. Jadi mereka dibunuh oleh pasukan kaum muslimin karena mereka tidak tahu bahwa mereka ini kaum muslimin. Ya. Jadi mereka terbunuh di mana? Di tengah-tengah barisan orang-orang kafir. Walam ya'lamil muslimuna bihim, dan kaum muslimin tidak mengetahui tentang mereka. Falamma 'alimal muslimuna bihim nadimu, ketika kaum muslimin mengetahui rupanya mereka itu yang dibunuh adalah kaum muslimin yang berada di tengah-tengah kaum musyrikin, nadi, mereka pun menyesal. Wa qalu qatalna ikhwanana, mereka pun mengatakan, sungguh kita telah membunuh saudara-saudara kita. Fa anzalallahu hadhihi al-ayat, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini. Inna alladzina tawaffahumul malaikatu dhalimi anfusihim qalu fima kuntum. Yani mal watanu alladzi antum fihi. Yaitu maksudnya negeri apa yang kalian tempati ini? Ayya watanin, ayyu watanin. Negeri apa artinya kenapa kalian kok bisa berada di negerinya kaum musyrikin, negerinya orang kafir, kenapa kalian tidak ikut hijrah? Sehingga kalian pun mati di tengah-tengah mereka. Ya. Maqalu kaifa halukum bil iman? Para malaikat tidak menanyakan keadaan mereka tentang keimanan. Au ma yaqinukum ataupun keyakinan kalian. Mas'aluhum an hadza. Mereka tidak bertanya tentang perkara ini. Apakah kalian masih tetap beriman ataupun masih tetap yakin? Ya. Wa inna mas'aluhum anil makam. Sungguhnya mereka hanya menanyakan tentang tempat. Artinya kenapa kalian berada di tempat itu? Ya. Karena itu Nabi mengatakan ana bariun mimman mata baina dhahrani al-kuffar. Saya berlepas diri dari orang-orang yang mati di tengah-tengah negerinya kaum musyrikin. Saya berlepas diri dari orang yang mati di tengah-tengah orang kafir. Maka hati-hati. Jangan asal dikasih tiket gratis PP, demikian pula dikasih kesempatan menginap di hotel bintang 5 di Amerika, di Australia ataupun di manapun negerinya. Ya, orang-orang kafir jangan mau. Walaupun gratis. Kecuali ada hal yang mendesak, yang darurat. Ya. Nah, yang sehingga dia ke sana. Ya, seperti mungkin dia punya penyakit, tidak ada dokter di negeri ini yang bisa mengobatinya, spesialis kecuali di sana. Dia ke sana. Ada urusan-urusan yang mendesak. Ya, telah disebutkan oleh para ulama atau ada suatu ilmu yang dibutuhkan oleh kaum muslimin. Ya. Sehingga dia pun diutus untuk mempelajari ilmu itu dan bisa mengajarinya kecuali di negeri itu. Ya. Jadi hal-hal yang dibutuhkan, perkara-perkara darurat dengan syarat-syarat yang kuat. Ada pun hanya sekedar pergi rekreasi, piknik, jadi turis di sana. Tidak diperbolehkan. Ya, jangan coba-coba datang ke negerinya orang-orang kafir. Jangan sampai Anda mati di tengah-tengah mereka. Wallahul musta'an. Baik. Jadi wa inna mas'alum 'anil makam. Para malaikat bertanya kepada mereka ini tentang tempat. Bima kuntum? Qalu kunna mustadhafina fil ardh. Yani ajbaruna 'ala al-khuruj bisabab dha'fina. Mereka memaksa kami untuk ikut keluar disebabkan karena kelemahan kami, tidak mampu melawan. Wala naqdiru an namtani'a, dan kami tidak mampu untuk menghalangi mereka untuk memaksa kami. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Maka para malaikat mengatakan, bukankah buminya Allah sangat luas? Kalian bisa pindah hijrah ke sana. Ya. Kana lakum manduha an hadza. Law hajartum mithla ma hajara ikhwanukum, lasallamtum min hadhihi alwaqi'ah. Ya. Seandainya kalian ikut hijrah seperti hijrahnya saudara-saudara kalian, niscaya kalian akan selamat dari kejadian ini. Ya. Fa ulaika ma'ahum jahannam. Allah mengancam mereka, mereka itu adalah tempat kembalinya dalam neraka jahannam. Hadza wa'id, ini ancaman, wa sa'at masir, dan sejelek-jelek tempat kembali. Ya, illa al-mustadha'afina, kecuali orang-orang yang lemah. Minar rijali wan nisa, yang tidak mampu untuk hijrah karena dia sudah sangat tua umpamanya, ya, baik laki-laki ataupun wanita ataupun dia anak-anak kecil. La yastati'una hilatan, yang dia tidak tahu cara jalan. Ya, wala yahtaduna sabila, kecuali kan kalau sudah sangat tua, ya, mau jangankan mau hijrah, tinggal masuk kamar mandi saya tidak mampu. Jangankan mau hijrah, pindah jalan, ya. Nah, di luar rumahnya saja dia tidak tahu. Ya, ini tentu apa? Ada maaf bagi mereka. Nah. Baik. Illa al-mustad'afina alladziina la yaqdiruuna 'ala al-hijrah. Kecuali orang yang lemah yang tidak mampu untuk hijrah. Wa baqaw fi biladi syirki, kemudian mereka masih tetap tinggal di negeri syirik. Ya. Li'annahum ma yaqdiruuna 'ala al-hijrah, karena mereka tidak mampu untuk hijrah. Allah mengatakan illa al-mustad'afina min ar-rijali wan nisa'i wal wildan, kecuali mereka-mereka yang lemah dari kalangan laki-laki, wanita, anak-anak. La yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila, dia tidak tahu caranya dan tidak mengetahui jalan. untuk pergi. Faulaika asallahu an ya'fu anhum, maka mereka itulah yang diharapkan bahwa Allah akan memaafkannya. Wa kana Allahu ghafuran afuran ghafura, dan adalah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Wa man yuhajir fi sabilillah, dan siapa yang berhijrah di jalan Allah, yajid fil ardi muragaman katsiran wasa, maka niscaya dia akan menemukan bumi yang begitu luas, ya, dan dia akan mendapatkan rezeki yang begitu banyak. Ini apa? Dengan pindahnya seseorang, dia akan mendapatkan jaminan dari Allah bahwa dia akan mendapatkan tempat yang layak, yang lebih luas, ya, baik dari sisi hissiyah, ya, ataupun dari sisi maknawi berupa hatinya akan lapang untuk beribadah kepada Allah di negeri itu. Tidak ada rasa sempit. Nah, muragaman katsiran wasa'atan, bahkan dia mendapatkan jaminan bahwa dia akan mendapatkan rezeki yang luas. Wa man yakhruj min baiti, dan siapa yang sudah keluar dari rumahnya, siapa yang keluar dari rumahnya dengan tujuan hijrah, muhajiran ilallahi wa rasuli, dalam rangka hijrah kepada Allah dan Rasulnya, thumma yudrikuhul maut, kemudian kematian datang menjemputnya, maka waqa'a ajru 'ala Allah, maka sungguh telah tetap ajarnya, pahalanya di sisi Allah. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan Allah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadza fi sya'ni haula, demikian ya keadaan mereka ini. Wa hadhi qissatun 'ajibatun wa 'azimah, dia adalah suatu kisah yang menakjubkan dan sangat agung. An haula'i ma islami, bahwasanya mereka ini disertai dengan keislaman mereka, wasit kimpil Islam, kejujuran mereka dalam Islam, ya, lamma tarkul hijrah, ketika mereka tidak ikut hijrah, mereka tinggalkan hijrah, minggari udrin, tanpa ada alasan syar'i yang bisa diterima, kecuali hanya sekedar kecintaan terhadap hartanya, kecintaan terhadap negeri, itu bukan alasan syar'i, ya. Jadi orang-orang yang tidak ikut hijrah ini, mereka kaum muslimin, mereka jujur dalam syahadat mereka, ya. Tapi ketika mereka meninggalkan hijrah, alias tidak mau hijrah, tanpa ada alasan syar'i, udur, hasala alaihim hadzal wa'id, maka mereka pun mendapatkan, terjadi pada mereka ancaman ini. Wa hadza tawbih, ya, apa tawbih, penjelekan, minal malaikati, dari para malaikat, ya, tawbih, ya, maksudnya ini apa, di jelekkan oleh malaikat. Nah, Allah menghina, apa, malaikat menghina mereka, ya. Lamma ja'at taqbadu arwahum, pada saat malaikat itu datang hendak mencabut roh-roh mereka. Bima kuntum, malaikat bertanya kepada mereka. Naam. Padalla ala annahu la yajuzu lil muwahhid al muslim, dan ini menunjukkan bahwa tidak boleh bagi seorang yang muwahhid, yang sudah mentauhidkan Allah, tidak boleh bagi seorang muslim ayatasahala bihadzal amri, untuk dia bergampang-gampangan dengan perkara ini. Wa ayyakuna ma'al musyrikin walau min ghairi mahabbatin lahum, ya, jangan dia bergampang-gampangan berbaur dengan kaum musyrikin, bersama dengan kaum musyrikin, walaupun dia tidak cinta mereka, jangan mau tinggal dengan mereka. Karena mereka ini tidak mereka tinggal di sini bukan karena mereka cinta terhadap kaum musyrikin, bukan. Ya. Maka tentu yang tinggal dengan mereka disertai dengan kecintaan, wala, loyalitas terhadap mereka, tentu ini lebih parah lagi. Ya. Naam. Lakin mahabbatu limali, akan tapi mereka ini tinggal di Makkah, tidak mau ikut hijrah bersama dengan Nabi SAW dan kaum muslimin lainnya, disebabkan karena kecintaan dia terhadap hartanya, anak-anaknya, waladi, anaknya, baiti ataupun rumahnya, ghairi dzalik, itu pun selainnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, Qul in kana aba'ukum, katakan pada mereka yang Muhammad, jika bapak-bapak kalian, wa abna'ukum, anak-anak kalian, wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian, wa azwajukum, istri-istri kalian, wa ashiratukum, ya, keluarga kalian, kerabat kalian, nah, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta yang kalian usahakan, wa amwalun iqtaraftumuha, ya, dan harta yang kalian usahakan, wa tijaratun takhshawna kasada, dan perdagangan yang kalian khawatirkan kerugiannya, wa masakinu tardawna, dan tempat-tempat tinggal yang kalian cinta, yang kalian ridhai, ahabba ilaikum minallahi wa rasul, lebih kalian sayangi, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fisabilillah, dan juga lebih kalian cintai daripada berjihad di jalan Allah, fatarabbasu, maka tunggulah. Ini ancaman, tunggu. Tunggu mi. Ya, kalau orang kita di sini, orang tunggu maka. Ya, itu ancaman. Ya, fatarabbasu. Ya, maka tunggulah. Ya, intadhiru. Ya, maksudnya ya, tunggu. Hatta ya'ti Allah bi'amri, sampai Allah mendatangkan keputusannya, perintahnya. Hadha wa'idun syadid. Ini menunjukkan ancaman keras. Ya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang fasik. Fala yajuzu taqdimu muhabbatil amwali wal aurat, maka tidak boleh mendahulukan kecintaan terhadap harta wal aurat dan anak-anak, ala ta'ati lillahi azwaj, daripada ketaatan terhadap Allah. Walal hijrati wal jihad, daripada hijrah dan jihad fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wal kathiru minan nas, dan kebanyakan dari manusia kita ini, yaqra'una hadhihi, membaca kisah ini, wala yatadabbarunaha, akan tetapi dia tidak mentadabburinya, ya, tidak memperhatikan perkara ini. Baik, insyaallah ini kita baca dulu, semoga bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin.